Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kepada Allah nikmat dan karunia-Nya di akhir Ramadan ini, asal akhir kita bisa menyempatkan hadir di tempat yang semoga Allah muliakan ini, walaupun statusnya bukan masjid 24 jam, tapi bismillah niatan kita untuk i'tikaf di dalam masjid ketika masuk ke area ini dicatat oleh Allah sebagai pahala orang-orang yang i'tikaf. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kelimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Utbah radhiyallahu anhu, ma rawahu al-Baihaqi wa hadha haditsun sahihun wa shahahahu al-Albani fi hadithihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhluqu min jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu fas'alullaha an tujaddida al-iman fi qulubikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keimanan yang ada di dalam jiwa kalian wahai sahabat-sahabatku akan lusuh, akan usang. Layakhluq kama yakhluqus thawbu, akan lusuh, akan usang seperti lusuh dan usangnya pakaian kalian. Fas'alullaha an tujaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa faktor utama melemahnya jiwa seorang muslim adalah kegersangan iman. Jafaful iman, kegersangan iman. Kalau setiap pribadi-pribadi muslim memiliki kegersangan-kegersangan iman yang terus sangat banyak dan sangat banyak, akan memiliki dampak besar kepada semua negara. Muncullah yang namanya demoralisasi, dekadensi moral, al-inhiqaq al-akhlaqi fi ummatil islamiyah, kemunduran akhlak mendera umat Islam, seperti yang dikhawatirkan oleh Syekh Qutb rahimahullah. Syekh Qutb rahimahullah mengkhawatirkan umat Islam akan terjangkit sifat-sifat Bani Israil. Di antara dua sifat Bani Israil itu adalah banyak nanya namun tidak menjalankan. Ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, apa komentar mereka? Mereka menanyakan sapi hitam atau sapi putih. Betul ya? Pernah dengar cerita ini? Pernah barusan ininya? Sapi hitam atau sapi putih? Sapi jantan atau sapi betina? Hatta gadulah ya Pak Lu. Nyaris mereka tidak melakukan. Maka Islam ini bukan hanya fikrah saja, Islam ini bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu wa amalan, ilmu dan kita amalkan, fikrah yang kita lanjutkan dengan realisasi amal. Banyak di antara kita yang menanyakan perihal keislaman namun tidak menjalankannya. Tidak sedikit di antara teman-teman kita menanyakan tentang kapan pengajian, kapan pengajian, kapan pengajian, ujung-ujungnya gak datang. Ya, teman-teman Telkomsel yang ada di Dubai begitu kira-kira. Dubai ada nggak kira-kira? banyak nanya namun tidak menjalankan. Ini penyakit Bani Israil, kata Syaikh Qutb rahimahullah. Penyakit yang kedua adalah tomat, tobat dan kuman. Ketika mendapatkan nikmat luar biasa, iya, ada nikmat sehat, ada nikmat waktu, lalai dia. Tapi ketika mendapatkan musibah, masya Allah, merapat ke masjid, persis seperti cecak pak, nempel di masjid itu. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita mendekat kepada Allah, mencari Tuhan saat mendapatkan musibah. Rajin kita salat tahajud karena musim mutasi, iya. Mutasi ke Sulawesi atau ke Kalimantan bisa, atau beban hidup yang semakin besar. Masya Allah, 3 anak masuk sekolah dan seluruhnya tahun ajaran baru. Betul? Ya. Yang pertama masuk SMU sekitar 8-12 juta. Yang kedua masuk SMP. Yang ketiga masuk SD. Bapak ibunya masuk SD. Stres, Masya Allah. Kegelisahannya hanya faktor 3D, ya dana, kosidahan ini. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, jatafur ruh, lihat kondisi keterbelakangan umat Islam pada intinya adalah jatafur ruh. Ketika ruhiyah mereka gersang, ketika ruhiyah gersang itu banyak dampak-dampaknya dan banyak ciri-cirinya. Kita akan melihat ciri-cirinya. Di antara cirinya adalah ketika tuntutan mencari harta melebihi daripada tuntutan mencari ilmu. Ilmu yang dipinta, yang dipinta oleh Bani Israil kepada Nabi saat mereka ingin membalas kekalahan mereka dalam berperang. Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Qala anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Wahai Nabi, kenapa yang Allah putus itu Talut? Mereka tahu itu Talut siapa? Bukan putra daerah pun, bukan pribadi yang Allah anugerahkan nikmat kaya raya, tidak. Orang miskin, Pak. Protes muncul dari tokoh-tokoh Bani Israil, kami tidak minta pemimpin yang miskin, tidak bisa mensejahterakan. Dan kita tidak akan bisa memiliki senjata-senjata yang besar, yang banyak, yang bisa mengalahkan Jalut. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu fastatan fil 'ilmi wa jism. Wahai Bani Israil, kata Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan Talut, memang dia tidak banyak harta. Inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu fastatan fil 'ilmi wa jism. Allah anugerahkan kepada Talut itu ilmu. Ilmu. Yang kedua, fisik yang bagus. Dua-duanya modal perang untuk mendapatkan kemenangan melawan Jalut. Ilmu menjadi nutrisi bagi dia untuk beramal. Terus, ketika ilmu kita baik, maka akan muncul semangat beramal. Syekh Al-Hajjaj rahimahullah, seorang alim besar, dan beliau adalah orang yang kaya raya. Beliau membawa muridnya untuk mengajar ke negeri seberang, berarti dengan dua kuda, kuda yang dia tunggangi dan kuda yang ditunggangi oleh muridnya dengan makanan yang banyak, karena beliau orang kaya. Setiap berangkat ke beberapa tempat itu sedekah dan infaknya subhanallah. Kalau kita punya rezeki banyak, Pak, mohonlah ada uang-uang yang bismillah ya, 10.000, 5.000, 20.000, yang setiap kita lewati ada fakir miskin, kita beri. Orang-orang soleh kaya raya seperti itu. Bahkan ada orang soleh yang tidak begitu kaya, tabi'in zaman tabi'in, orang soleh yang tidak begitu kaya berangkat kerja setelah salat subuh langsung, seperti kita ini biasanya kan ya, yang rumahnya Tangerang, Bekasi, itu habis salat subuh langsung berangkat. Masya Allah, Allah melantas jalan, meminkan jalan dan sebagainya. Nah, ketika di tengah jalan melihat orang fakir miskin, dia memberi itu. Ini orang soleh dari tabi'in zaman dahulu. Allahu Akbar walhamdulillah, ketika meninggal dunia, bapak ibu yang dirahmati Allah, yang menyolatkannya banyak. Lebih banyak lagi fakir miskin yang menyolatkannya, sampai istri mengatakan, "Man'an, siapa engkau? Perasaan saya, almarhum tidak punya keluarga seperti engkau. Siapa engkau?" Dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari suamimu. ketika dia berangkat bekerja mencari nafkah ba'da salatil subuh, istrinya kan sering memberikan bekal makanan. Rupanya sang suami adalah orang yang rajin memberikan makanan, makanan paginya, sarapan paginya yang diberikan oleh si ibu tersebut, istrinya. Namun ia tidak makan, dia sedang puasa Nabi Daud. Istri tidak mengetahui kalau selama hidupnya sang suami puasa Nabi Daud 30 tahun. Luar biasa ya, ya orang-orang soleh terdahulu. Maka Al-Hajjaj rahimahullah, beliau pun ketika banyak rezeki mengajar di negeri seberang, beliau membawa makanan diimpakan sedekahkan makanan tersebut. Tawaqqafa min syajaratin mudhillah. Beliau singgah di sebuah pohon yang lebat untuk sedikit rehat. Para arrajulan badawiyyan ma'asir. Beliau melihat seorang bapak tua yang tidur beralaskan pasir, berbantalkan batu. Fa'amara talibahu liyuqidahu. Ia perintahkan muridnya untuk membangunkan, tolong bangunkan bapak tua itu, falyakul ma'ana, untuk kita makan sama-sama. Ayo ajak dia makan. Sang murid membangunkan, wahai bapak, tolong dipanggil tuan guru. Karena ini guru terkenal, Syekh Hajjaj rahimahullah, maka beliau terbangun. Ada apa gerangan, wahai tuan guru memanggil aku? Rupanya sang guru mengatakan, aku mengajak engkau, mengundang engkau untuk makan siang hari ini. Sang bapak tua orang Badui ini, wong deso, menjawabnya, terima kasih wahai tuan guru atas undangan engkau, atas ajakan engkau. Terima kasih sebelumnya, saya telah diundang oleh Allah sebelum datangnya undanganmu. Allahu Akbar. Loh, Allah mengundang engkau apa? Da'ani Allahu lisiyam. Allah mengundang aku hari ini untuk berpuasa. Mohon maaf sekali. Tercengang Syekh Hajjaj rahimahullah atas jawabannya. Seorang bapak tua yang bekerja menjauh di sana, di desa, untuk bekerja di sebuah negeri seberang, tapi ia masih menjalankan puasanya. Lalu Hajjaj rahimahullah mengatakan, bapak, tidakkah engkau melihat ini? Terik matahari menyengat tubuh kita dan luar biasa panasnya. Aku paham dan aku tahu tentang ilmu agama, bahwa setiap beban yang sangat berat, ketika ia tidak mampu, maka bolehlah seseorang itu berbuka. Ayo berbuka, saya musafir, ada musafir, ayo sama-sama berbuka. Apa kata sang bapak tua orang Badui ini? Dia mengatakan, terima kasih untuk kedua kali wahai tuan guru ajakan engkau. Sungguh panas ini luar biasa menyengat tubuh kita, tapi justru aku berpuasa untuk hari yang lebih panas dibandingkan hari ini. Allahu Akbar. Justru aku berpuasa untuk hari yang lebih panas dibandingkan hari ini. Hari apa itu? Hari pada mahsyar, yang Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Shum yawman li syadidil haw." Berpuasalah engkau satu hari karena Allah Subhanahu wa taala untuk panasnya terik pada mahsyar. Makanya orang-orang yang sering berpuasa agak tenteram damai. Lihat nih, wajah-wajah yang sejuk, ya kalem. Kita bingung membedakan antara kalem dengan lemas ini. Ya. Ya. Ini wajah-wajah sekarang tanggal 23 ya. 23 Ramadan, nanti sudah 23 juz. Amin. Ada yang sudah khatam Quran, luar biasa ini. Ya. Khatam Quran sebulan sekali Ramadan. Itu pun ditambah Ramadan sebelumnya. Ramadan 2012, 2013 baru selesai khatamnya ini. Ya. Tapi alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran. Nah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini alasan yang kedua, mempertahankan kebaikan karena ilmu. Walaupun dia dari orang seberang Badui, wong desa, tapi karena ilmu, ia pertahankan kebaikan itu. Ia pertahankan amal solehnya. Subhanallah. Dan yang ketiga, Hajjaj rahimahullah ingin pula mendapatkan pahala sedekah. Orang kalau sudah punya ilmu, kekeh ingin bisa beramal. Tuh indahnya orang yang punya ilmu. Maka Syekh Hajjaj rahimahullah mengatakan, wahai bapak, tidakkah engkau melihat makanan yang aku bawa ini makanan yang menyehatkan, segar, nikmat, lezat, dan istriku yang membuatkannya. Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada rumahku, rumah tanggaku. Ayo, monggo silakan dimakan. Rupanya sang bapak tua orang Badui ini mengatakan, jazakumullah khairan, terima kasih atas ajakan engkau wahai tuan guru. memang makanan ini lezat, makanan ini nikmat. Tapi jujur, perlu engkau ketahui, wahai Tuan Guru, yang menjadikan lezatnya makanan ini bukan karena makanan tersebut, tapi karena Allah menganugerahkan kita sehat walafiat. Dengan sehat itulah kita merasakan lezatnya nikmatnya makanan. Anda salah, wahai Tuan Guru. Luar biasa. Kalau sudah punya ilmu, dia akan semangat beramal. Jika kita mengetahui pahala yang namanya salat berjamaah di masjid dengan keimanan terhadap hadis Rasul, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fil 'azamati wa subhi la atawma wal hafwan." Andai kata umatku mengetahui pahala yang Allah sediakan di waktu salat subuh dan di waktu salat isya berjamaah di masjid, la atawma wal hafwan. Pasti mereka akan mendatangi masjid walau dalam keadaan merangkak. Iman yang berbicara. Maka puasa pun panggilan iman. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayuhan ladzina amanu. Buktinya apa? Banyak orang sehat walafiat, fisiknya segar bugar, enggak puasa. Di pinggir jalan kita melihat itu. Anak-anak muda makan bakwan. Ya, orang-orang tua menjadi ahlul hisab. Minar roki'i, ahli rokok. Ahlul rukuk, rokok namanya. Ya, wa ahlul hisab. Fisiknya sehat, kenapa tidak puasa dia? Tidak terpanggil keimanannya. Anak kita, Pak, kelas 1 SD 6 tahun, kenapa dia puasa? Badannya kurus, kecil, keling, hidup. Puasa dia. Apa yang menyebabkan dia puasa? Abi dan uminya beriman. Ada panggilan keimanan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Ruh. Ruhnya bersih. Ruhnya sejuk. Maka keterpanggilan terasa di dalam hatinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama dengannya, sama halnya dengan orang-orang yang mendatangi masjid. Mohon maaf. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Setuju ini kira-kira? Halo, mohon jawabannya, Pak. Setuju enggak kira-kira ini? Setuju. Ini ada yang tersinggung, hancur ya Allah, hancur ya Allah. Gua banget ya Allah, gua banget. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid, Pak. Walaupun temboknya mepet dengan tembok masjid, belum menjamin orang itu sholat di masjid. Tapi ada orang tua yang sudah sepuh beruban putih, masjid itu blok A, rumah si orang tua blok Z, dia datang sholat subuh di masjid. Yang memakmurkan masjid, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang punya iman, bukan orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Sama halnya orang yang bisa sedekah, infak sedekah, mohon maaf, bukan orang kaya raya. Orang kaya raya punya uang belum tentu sedekah. Tapi buruh perusahaan kecil garmen yang pendapatan cuma 430.000, 270.000, dia bisa sedekah. Kenapa? Keterpanggilan iman. Masya Allah. Walaupun terkadang kita memberi itu sisa harta. Jujur, betul ya? Luar biasa. Anak muda sholat Jumat di depan, ada kotak amal lewat, dia ambil uang dari belakang. Seribuan. Yang lecet sholat tiga, tanda tangan Jackmania. Luar biasa ini. Dia pilih itu, dimasukin itu. Setelah dimasukin, engkong-engkong nih orang Betawi nih, mohon maaf ya. Engkong-engkong dari belakang nyolek, mas-mas. Ya Allah, si engkong ngasih 100.000. 100.000, Pak. Masya Allah. Kagum si anak muda dimasukin langsung. Ya Allah, si engkong 100.000 hebat. Dicolek lagi dari belakang. Mas-mas, uang lu tuh jatuh dari belakang. Ini kira-kira yang ikhlas yang mana ibadah? Yang 1.000 atau yang 100.000 kira-kira? Yang ikhlas yang 1.000. Yang 100.000 dia doa, ya Allah, Ramadanmu ya Allah, tunjukkan mana DKM-nya ya Allah. Subhanallah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya ilmu, lihat ini syatatul akhlak min umat islaminya, yang menjadikan moralitas umat Islam itu runtuh, hancur terbelakang karena iman. Dan yang kedua karena ilmu. Tuntutan harta melebihi daripada tuntutan ilmu. Gersang jiwanya, lemah mentalnya. Subhanallah. Kalau kita sudah mengetahui tentang nikmat-nikmatnya ibadah, kita akan segera mungkin melakukannya. Tahlil. Ini mohon maaf ibu-ibu. Ya, ibu. Kalau ada pengajian jam 2 siang, pengajian jam 10, terkadang kondisi bete, ustazah sudah SMS, jangan lupa ada pengajian di Masjid Al-Muhajirin. Ya, seorang ibu di SMS Bu Jaja, jangan lupa pengajian. Rupanya si ibu merasa tidak enak. Yang seharusnya semangat merasa tidak nyaman. Dia cari alasan untuk tidak hadir. Orang yang tidak mengetahui bahwa mencari ilmu satu kenikmatan tersendiri, ibadah mencari kenikmatan tersendiri dalam ibadah, dan ada nikmat besar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia lewatkan begitu saja. Bahkan dia mencari alasan untuk tidak hadir, kan begitu? Iya. Dia mau SMS sama ustazahnya, mau SMS sakit kemarin udah sembuh. Mau SMS sibuk mertua datang kemarin udah pulang, nih SMS apa izinnya? Mencari alasan untuk tidak datang dengan izin-izin yang ia rencanakan. Akhirnya anaknya dia panggil yang 3 tahun. Sini sayang, coba pegang. Jadi sakit enggak? Dikit sakit ya sayang, dikit ya sakit. Sakit aja dikit aja ya. Akhirnya buatlah SMS, ustazah mohon maaf, saya enggak bisa datang taklim. Anak mau sakit. Anak mau sakit, kan belum sakit. Mohon maaf, inilah lemahnya kita. Ya, dari lemah keimanan, lemah mencari ilmu, lemah dalam beramal. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegersangan jiwa menjadi faktor utama hancurnya moralitas umat Islam. Yang kedua, yang menjadikan hancurnya moralitas umat Islam adalah ketika hawa nafsu diperturutkan. Ketika hawa nafsu diperturutkan, tentara Thalut, Pak, dibawa oleh Thalut berjumlah 50.000. 50.000 pasukan berangkat dengan Thalut. Allah memberikan instruksi dengan sebuah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Surat apa ini? Surat Al-Quran. Daripada pusing jawabnya ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah engkau mengira engkau beriman kepada aku sedangkan aku tidak mengujimu? Maka ujian-ujian akan datang kepada orang-orang beriman. Sebelum ia menyatakan kami beriman, setelah ia mengatakan kami beriman, maka ujian akan datang bertubi-tubi. Benar. Falamma fasala Thalut bijunudi qala innallaha mubtaliikum bidaw. Allah uji. Apa kata Allah wahai Thalut, hati-hati di sungai sana ada air jernih, dangkal, sejuk sekali. Mereka tentara-tentara engkau hanya boleh meminum dengan satu jidik tangannya saja. Lebih daripada itu, maka tidak akan bisa berangkat melaksanakan perjuangan suci. Pasti kata Allah Subhanahu wa Taala. Benar. Allah Maha benar. Apa yang terjadi dari 50.000 pasukan yang bertahan komitmen konsisten dengan perintah Allah lewat lisan Thalut hanya 4.000 pasukan. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 46.000 terkulai lemas. Waqalu wahai Nabi, berangkatlah engkau dengan apa yang ada dan kami tidak sanggup untuk melanjutkan perjuangan ini. La taqata al-yawma bi Jalut wa Junudi. Wahai Thalut, kami enggak sanggup lagi untuk melawan Jalut, sudah enggak kuat. Mengapa? Mereka minum lebih dari satu jidik. Ujian. Ujian. Allah memberikan nikmat yang sedikit untuk mendapatkan nikmat yang banyak. Begitu pula, terkadang Allah memberikan kepada kita musibah yang sedikit agar terhindar kita dengan musibah yang besar. Seorang bapak tua naik kereta api, baru pertama kali dia naik kereta api merasa nikmat, merasa enjoy. Kereta api bergerak sedikit, dia keluarkan kepalanya dengan topi yang ada di atas kepalanya, adem sepoi-sepoi. Topinya jatuh, buru-buru dia loncat dari keretanya untuk mengambil topi tersebut. Laju kereta api semakin cepat, tertinggal dia. Masya Allah, menangis sejadi-jadinya. Dan tanda kutip, dia menyalahkan Tuhan Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa harus aku ditinggalkan dengan kereta aku, kereta itu wahai Allah? Padahal di sana ada koper berisi makanan, berisi uang, berisi oleh-oleh, tas-tas yang di dalamnya oleh-oleh untuk cucu-cucuku ya Allah. Lalu dia pun tinggal di sebuah gubuk yang ada TV-nya. Dia nonton televisi, apa yang terjadi? Rupanya kereta yang kemarin ditungganginya itu, kereta yang ditaikinya itu jatuh dan mati semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan satu musibah yang kecil agar kita terhindar dari musibah yang besar. Sama halnya terkadang Allah memberikan nikmat yang sedikit agar kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan nikmat yang besar. Nikmatnya sedikit, satu ciduk tangan, tapi mendapatkan kekuatan yang besar. Kekuatan apa? Kekuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qumil laila illa qalila. Tengah malam kita bangun dua rakaat karena memang mata luar biasa beratnya. Hanya dua rakaat kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Lihat. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? 46,000 pasukan tidak kuat terkulai lemas. Hanya 4,000 melawan pasukan Jalut yang berjumlah 110,000. Riwayat Abdullah bin Abbas di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan, Abdullah bin Jarir mengatakan 100,000 pasukan Jalut yang harus dirawat oleh tentara-tentara Talut yang berjumlah 4,000 saja. Apa yang terjadi? Allah menangkan. Kenapa Allah menangkan? Karena Allah cinta mereka yang hatinya ta'alluqul qalbi ila Allah, yang hatinya kuat kepada Allah. Pribadi-pribadi yang ikatan hatinya kuat kepada Allah dengan ilmunya, dengan imannya, maka Allah menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak tetangga kita yang rumahnya sederhana, kecil, pendapatannya pas-pasan, subhanallah. Ya, hidupnya berkah, bahagia. Termasuk kita semuanya semoga bahagia ini. Amin. Ini wajah-wajah setiap bulan 9,10 koma ini. Amin. Koma ini, amin ini ya. Oh, berarti lebih 15 koma minimalnya. 15 koma berarti setiap tanggal 15 sudah koma. Tanggal 16 diimpuls, tanggal 17 sakaratul maut selesai. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menangkan ini. Mengapa? Umatul ruh. Ini hebatul akhlak, dekadin simulat, moralitas yang hancur, pada intinya karena ruhiyahnya rusak. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan, ia tidak mendapatkan kemenangan dalam rumah tangga. Kemenangan dalam rumah tangga adalah kebahagiaan yang disebut sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ada kisah indah. Seorang pemimpin muda, usia 23 tahun. Beliau dari sejak kecil mengenal Islam dari seorang murabbi yang bernama Syekh Aqq Syamsuddin rahimahullah. Hidup dalam naungan ilmu, dalam naungan ruhiyah, hafiz Al-Quran wa hafiz Al-Hadis, hafal Al-Quran, hafal Hadis. Beliau pandai bermain pedang. Di usia 23 tahun beliau sudah diamanahkan menjadi panglima muda kerajaan. Walaupun beliau putra raja, tapi beliau bukan berarti hidup dengan penuh kenikmatan, tidak. Karena beliau sejak kecil mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya. Di usia 23 tahun ketika menjabat sebagai panglima muda, termotivasi dan terinspirasi dengan hadis Rasul untuk mengembalikan Konstantinopel. Dia kumpulkan tentara-tentaranya. Ratusan tentaranya saat itu berkumpul bukan di siang hari, tapi ba'da salatit tahajud. Usai sholat tahajud ia kumpulkan itu. Berdiri seluruhnya, beliau pun berdiri di sebuah onggokan tanah yang agak sedikit tinggi. Dan ia tatap seluruh tentara-tentaranya. Waya junudullah al-yawm naktubu tarikhan. Wahai tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini akan mengukir sejarah. Apa yang telah disabdakan oleh Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 abad yang lampau, kita akan mengembalikan kemuliaan Konstantinopel ke pangkuan umat Islam. Tapi kemuliaan akan Allah kembalikan kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, yang moralitasnya lurus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia, perilaku yang agung. Maka sebelum kita bergerak semuanya, aku akan menanyakan 4 hal kepada kalian. Ujar seorang panglima muda usia 23 tahun ini. Khairul amir amiruhu wa khairul jaysh. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Kita berharap kitalah yang menjadi tentara pilihan Allah. 4 pertanyaan yang ditanya oleh panglima muda ini. Siapa di antara kalian, wahai tentara-tentaraku, yang sejak baliknya meninggalkan sholat fardu, maka duduklah. ratusan tentara tidak ada yang duduk. Alhamdulillah. Sejak baliknya mereka menjalankan sholat wajib dengan baik. Pertanyaan yang kedua, hening saat itu. Seakan-akan tetesan keringat jatuh ke bumi terdengar. Siapa di antara kalian wahai tentara-tentaraku yang sejak baliknya, yang sejak baliknya meninggalkan qiyamul lail, maka duduklah. Terdengar isak tangis 10, 20, 30 duduk. Tangisan mereka seakan-akan tidak bisa diajak, tidak diajak berperang mendapatkan kemuliaan dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, wahai tentara-tentaraku, siapa di antara kalian yang sejak baliknya menghatamkan Quran lebih dari satu bulan, maka duduklah. Ya. Menghatamkan Quran lebih dari satu bulan, maka duduklah. Dan tentara-tentara panglima muda ini adalah orang-orang yang senantiasa menghatamkan Quran setiap sebulan sekali. Namun di antara mereka ada yang lalai, maka duduk. Sebahagian orang 70, 80, 90, 120, masya Allah. Dan pertanyaan ketiga, empat inilah yang menggetarkan prajurit-prajuritnya. Siapa di antara kalian wahai tentara-tentaraku yang meninggalkan shaum ayyamil bayt, puasa setiap bulan 3 hari saja di bulan-bulan hijriahnya 13, 14, 15, setiap bulan sejak baliknya ia meninggalkan puasa ayyamil bayt, maka duduklah. Duduk kulluhum ajma'un, seluruhnya duduk. Isak tangis terdengar di tempat tersebut, subhanallah. Seluruhnya duduk illa rajulan wahidan kana amirwan, kecuali satu pemimpin, satu orang yang berdiri dan dia adalah pemimpinnya, yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari sejak baliknya tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah menghatamkan Quran lebih dari satu bulan, dan tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bayt. Muncullah kekuatan yang sangat hebat. Dia mengevaluasi tentara-tentaranya untuk memperbaiki 3 bulan kemudian, lalu menggerakkan tenaga yang kecil, pasukan yang tidak begitu banyak, ia gerakkan untuk berangkat ke sebuah gunung. Sebelum mencapai gunung tersebut ada sebuah kapal, dan kapal itulah yang dijalankan, didorong oleh segelintir tentara-tentara Muhammad Al-Fatih melewati gunung tersebut. Tidak ada dalam sejarah kapal yang mampu melewati sebuah gunung besar kecuali kapalnya Muhammad Al-Fatih. Dia perintahkan untuk mengguyurkan, mengucurkan lemak-lemak sapi ke gunungan kayu besar, lalu didorong. Kekuatan apa yang dimiliki oleh tentara-tentara Al-Fatih kecuali kekuatan langit, kekuatan langit yang Allah ridha dan Allah menangkan, subhanallah. Ini kekuatan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu bukan karena fasilitas, bukan banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, tapi kebahagiaan hidup itu dan kemenangan dalam hidup kita ketika kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan inilah kita bisa mencapai kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ramadan inilah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Quran. Ya, silakan mau tadarus, tilawah, teman kita di belakang sudah tilawah, tidur di lantai bawah. Ya, sudah ada yang tadarus, sudah ada yang tilawah. Ibu walaupun agak susah baca Quran karena usia 35-40 tahun, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Ya, Ramadan penuh dengan kebaikan. Bapak, ya, ambil Al-Quran besar, baca itu selepas sholat maghrib, selepas sholat taraweh. Anak melihat, ya Allah, ayah baca Quran sudah juz 15, ya Allah, padahal kemarin belum bisa baca Quran, tapi kenapa bulan Ramadan tiba-tiba sudah di tengah-tengah Quran, ya Allah, hidayah untuk ayah, ya Allah. Si anak gak tahu kalau di dalam Al-Quran ada Iqra jilid 2 itu. Si anak gak tahu, Pak, di dalam Quran ada Iqra jilid 2 itu. Batasa, rohaba, samaka, lama koko lama, lama koko lama. Anaknya ngeletup dari belakang, ayah tambah si kola masih. Nggak nambah bacaan Qurannya ini. Allah karim, ya. Apalagi kalau udah bulan Ramadan, kalau imam tarawihnya agak panjang, bawahnya berkesal itu. Ya, dia salat di rumah. Kalau salat di rumah, istrinya bisa pesan, ayah tolong suratnya yang sejuk-sejuk, suratnya yang sejuk-sejuk, surat yang cool-cool. Ada lima surat yang menyejukkan. Masih hafal surat yang sejuk-sejuk ini? Pertama, kul huwallahu ahad, kul kul kul kul kul huwallahu, apa lagi? Kul a'udzu binnas, kul a'udzu falaq, ada lagi? Kul ya, ada lagi? Kul inna a'toina kalkawthar. Saking pendeknya, masya Allah, dipakai juga kul inna a'toina kalkawthar. Hah, kelewatan amat ini, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak tuntas apa yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Ada dua pokok yang mendistresi kita. Moralitas akan hancur dari umat Islam ini karena dua hal. Ketika tuntutan mencari harta melebihi daripada tuntutan mencari ilmu. Dan yang kedua, ketika hawa nafsu diperturutkan. Karena itu kita menjaga diri kita untuk bisa memperbaharui niat, memperbaharui amal, dan meningkatkan kualitas kesolehan anak-anak kita, sehingga rumah tangga kita, pribadi kita, teman-teman kita, masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kiranya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.